Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-44 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang pertanyaan ketika hisab, bagian yang pertama. Ketika hisab, Allah SWT akan berbicara dengan para hamba dengan cara yang sesuai dengan keagungan Allah. Allah akan bertanya tentang apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidaklah di antara kalian kecuali Rabb-nya akan berbicara kepadanya. Tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Dia akan melihat sebelah kanannya, maka dia tidak melihat kecuali amalan yang sudah dia lakukan. Dan melihat sebelah kirinya, maka dia tidak melihat kecuali amalan yang sudah dia lakukan. Dan akan melihat depannya, maka dia tidak melihat kecuali neraka berada di depannya. Maka jagalah diri kalian dari neraka, meskipun dengan separuh buah kurma. Hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hadis yang berisi bahwasanya ada tiga golongan yang Allah SWT tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian, orang yang menjual barang dengan sumpah palsu, orang yang musbil, yaitu memanjangkan pakaian di bawah mata kaki, yaitu bagi laki-laki. Hadis sahih, riwayat Muslim. Maka yang dimaksud dengan hadis ini, seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama, bahwasanya Allah SWT tidak akan berbicara dengan mereka dalam keadaan ridha, tapi Allah SWT akan berbicara kepada mereka dalam keadaan marah. Di antara hal yang ditanyakan di hari kiamat, yang pertama adalah tentang tauhid kita kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Maka sungguh kami akan tanya umat yang telah diutus kepada mereka para rasul, dan sungguh kami akan tanya para rasul. Al-A'raf ayat yang ke-6. Kita akan ditanya bagaimana kita menjawab ajakan rasul, dan ajakan rasul yang paling besar adalah tauhid. Di antara hal yang akan ditanyakan pada hari kiamat adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia. Allah SWT berfirman, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kemudian, sungguh-sungguh kalian akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. At-Takatsur, ayat yang ke-8. Di antara kenikmatan tersebut adalah kenikmatan makanan dan minuman, bagaimanapun sederhananya di pandangan manusia. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat tentang kenikmatan adalah akan dikatakan kepadanya, bukankah kami telah menyehatkan badanmu dan memberimu air yang dingin? Hadis sahih, riwayat Tirmidzi. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya, untuk apa dia gunakan, dan ditanya tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan, dan akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, dan dalam perkara apa dia gunakan, dan akan ditanya tentang anggota badannya, untuk apa dia gunakan. Hadis sahih, riwayat Tirmidzi. Orang yang mensyukuri nikmat tersebut, dialah yang akan selamat. mensyukuri dengan hati, lisan maupun perbuatan. Hatinya mengakui kenikmatan tersebut, bahwasanya itu adalah dari Allah. Lisannya bersyukur dan memuji Allah SWT, dan dia mempergunakan kenikmatan tersebut di dalam hal yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah.